بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa 'ala ma syarata al-waqif. Wa huwa 'ala ma syarata al-waqif min taqdimin wa ta'khirin wa taswiyatin wa tafdhilin. إذا صح الوقف لزم كالعتق وسحق الموقوف عليه غلته أي غلته منفعة كانت كالسكنة أو عينا كالثمرة والصوف واللبن وكذا الولد على الأصح. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita masuk teksnya Imam Abi Syuja, teksnya Syekh Abi Syuja yang terakhir tentang wakaf. Bahwa kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa huwa ala ma syaratul waqifu min taqdimin wa ta'khirin wa taswiyatin wa tafdhil. Wa huwa, dan wakaf yang dia wakafkan, tentu wakaf ketika wakafnya sudah sah menurut tiga syarat yang sudah kita bahas. Jadi syaratnya itu ayyakuna manfaatuhu baqiyah ma'a baqa'i ainihi, kan gitu. Manfaatnya terus-terusan ada dengan tetap ada barangnya tanpa hancur, tanpa hilang barangnya. Yang kedua, ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Waqaf itu harus diarahkan atau ditujukan kepada orang atau pihak yang ada ketika akad, wa far'in la yanqati, dan orang tersebut punya far, punya cabang yang tidak terputus agar manfaat wakafnya juga terus diambil gitu. Dan yang ketiga, wakafnya tidak boleh pada keharaman. Tiga syarat itu kalau terpenuhi, wa huwa ala ma syaratul waqif, kalau sudah terpenuhi itu wakaf, maka wakaf itu sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh si pewakafnya. Min takdimin, daripada pendahulu, maksudnya siapa yang dapat duluannya. Waqaftu ardi, waqaftu baiti ala haji fulan wa abnai haji fulan, gitu. Saya wakafin nih rumah buat Haji Fulan, lalu setelahnya buat anaknya Haji Fulan. Ah, begitu. Siapa yang apa Haji Fulannya? Ya terserah wakif. Kata wakif, yang duluan Haji Fulan. Terkalau Haji Fulan nggak bisa manfaatin itu karena dia wafat, jatuhnya ke anaknya Haji Fulan. Ah, beda lagi tuh. Itu min takdimin wa ta'khir, baik siapa yang duluan atau yang belakangan manfaatin itu wakaf. Wa taswiyatin, baik nilainya sama gitu. Ini aneh mewakafin pohon nih. Pokoknya pohon ini alhamdulillah buahnya banyak. Tiap tahun pasti banyak buah. Sekurang-kurangnya ada 3 ton. Nah, itu. Jadi aneh wakafin ini untuk pohon buat siapa? Buat Haji Fulan sama anak-anak yatimnya. Jadi bukan cuma anak yatim yang dapat, tapi Haji Fulan yang ngurusin juga dapat. Haji Fulan dapatnya misalnya 20% dari pohon ini, buah dari pohon ini. 80% buat anak-anak yatim. Ah, taswiyatin wa tafdil. Sama atau tafdil atau lebihin terserah wakif. Kata wakif is, yang penting kan bukan keharaman kan ya. Artinya yang penting bukan manfaat untuk keharaman. Idza sahal waqfu, kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, idza sahal waqfu, kalau wakaf itu sah, maksudnya tiga syarat sebelumnya sudah terpenuhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Hikmat Kurnia. Idza sahal waqfu, kalau wakafnya sudah sah, lazim maka al-idqi, maka wakaf itu lazim harus dijalankan karena di akadnya akad lazim, bukan akad jais, enggak boleh dibatalin. Jadi lazim itu juga berarti tidak boleh ada pembatalan. Gitu. Dan wakaf itu terus-terusan gitu ya, enggak boleh balik lagi. Enggak bisa kemudian orang wakaf narik lagi, enggak bisa. Idza sah, kalau sudah sah itu wakaf lazim, maka dia jadi akad lazim, enggak boleh ditarik lagi. Kal itki, seperti membebaskan budak. Ah, gitu. Budak kalau udah dibebasin, enggak boleh jadi budak lagi, tetap jadi merdeka. Kecuali kalau dia tiba-tiba merdeka nih. Dia murtad kan ya. Ternyata pas murtad diperangi, kalah dia jadi budak lagi. Ah, itu sih sial namanya. Rasain kan, suruh siapa jadi kafir kan. Kal'idki, seperti pembebasan budak. Ketika sudah dibebaskan atau sudah ini dabartuka ala mauti, kan begitu. Saya jadiin ente budak mudabbar. Jadi setelah ne wafat ente merdeka, begitu. Itu akadnya lazim itu. Kal'idki. Wastahaqqa al-mauqufu, dan dengan begitu juga istahaqqa al-mauqufu alaihi. Pihak-pihak yang diberikan wakaf istahakko, berhak. Gulla, gulla, gulla apa gulla? Gulla tahu benar, gulla tahu juga sama. Istahakko al-mawkufu alaihi gulla tahu, ay gulla tahu, maka mawkuf alaihi berhak gulla tahu atas manfaat yang dihasilkan dari barang wakaf. Manfaatan kanat, baik itu sifatnya manfaat. Bukan berbentuk benda, bukan berbentuk barang, tapi berbentuk manfaat. Kesukna, seperti kita bisa tinggalin, nah gitu. Apa istilahnya? Meninggalkan, apa? Ninggalin rumah. Gimana bahas? Kan nggak ada ainnya, tidak ada wujudnya, maknawi. Manfaatan kanat kesukna au ainan, atau berupa ain. Jadi baik manfaat dari barang tersebut ain atau manfaatan, itu berhak mauquf alaihi. Kasamrati, seperti buah daripada pohon yang diwakafkan. Wa as-sufi, dan juga bulu wol, kayak bulu wol bagi kambing, dari kambing, kambing apa namanya, dha'an, kambing domba. Wal laban, atau juga susu dari hewan. Wa kadzal walad, begitu juga kalau kambingnya, si apa namanya, si sapinya punya anak. Diwakafin sapinya diwakafin. Aneh wakafin nih sapi aneh. Sapi perempuan, sapi betina, begitu. Nah, ama yang si punya apa namanya, mauquf alaihi, kemudian kambing apa namanya, si sapi betina itu dikawinin sama sapi jantan, lahir dah. Itu jadi manfaatnya buat si mauquf alihi. Wa kadzal walad, begitu juga anak. Anal asah, menurut pendapat yang paling sah, li annaha, karena anak daripada hewan yang diwakafkan itu nama ul mauquf, itu nama kembangan atau ziyadah atau manfaat, apa, perkembangan daripada barang yang diwakafkan. Wajibu, dan diwajibkan sorfu dzalika, mengalokasikan wakaf tersebut bihasabi syart, sesuai dengan syarat yang terjadi, sesuai syarat yang sudah ditetapkan oleh si pewakaf. Minat takdimi, pertama daripada takdim, siapa yang dahulu dapat manfaat. Tawakaftu ala auladi bi syarti takdimil a'lam, saya wakafkan ini, misalnya rumahnya atau apa namanya mobilnya, buat siapa? Ala auladi, untuk anak-anakku. Bisyarti takdim, dengan syarat takdimil a'lam, yang pintar-pintar dulu yang dapat gitu. Awil aura, atau yang soleh-soleh dulu yang dapat. Awil muzawwaj, atau yang nikah-nikah dulu yang dapat. Wa nahwi dzalik. Jadi sesuai dengan syarat si wakaf, KTP wakaf, ini rumah saya wakafin buat anak-anak saya gitu. Tapi yang pintar-pintar dulu ya. Gitu. Yang pintar tuh apa maksudnya? Yang pintar tuh yang punya gelar S2 dulu. Karena kalau yang punya gelar S2 udah nggak ada, baru dah al-aura. Orang yang soleh, nggak punya gelar tapi rajin ke masjid, nggak minum-minuman, nggak mabok-mabokan. Kalau malam rumahnya isinya pengajian, kan begitu. Orangnya sih nggak punya gelar, cuman soleh, kan begitu. Awil muzawwaj, atau khusus anak-anak yang apa namanya, yang udah nikah dulu. Kalau udah nikah hajatnya terpenuhi, baru yang lain, nah, begitu. Jadi terserah pewakaf. Kata pewakaf, yang nikah-nikah dulu dah. Gitu. Awit takhir, atau takhir, diakhirkan. Bi'ayyakul, contohnya seperti dia mengatakan, waqaftu ala auradi. Saya wakafin ini untuk anak-anakku. Fa'idhan qaradu, kalau nanti anak-anakku wafat, tidak ada lagi fa'auladuhum, maka anak-anaknya. Warah widhali. Jadi sama nih takdim atau takhir, pokoknya itu adalah ketentuan si pewakaf. Wakaf bilangnya buat anak-anak, terkena anak nggak ada, baru dah kasih buat orang miskin. Misalnya orang miskin diakhirkan, ya nggak apa-apa, terserah dia, duit-duit dia, harta-harta dia gitu. Cuman kita ngatur nih urusan fikihnya. Fa'idhan qaradu fa'auladuhum wa nahwi dhalik. Aw ala anna ri'as sanati, atau dia mewakafkan ri'as sanah. Ri'ah itu keuntungan. Mungkin ini seperti usaha dagang. Jadi dia punya kios, kiosnya dagang apa misalnya, kemudian keuntungannya sekian juta. Kata dia, waqaftu hadza al-hanuti, saya wakafin ni warung ala anna ri'as sanah. Keuntungan satu tahun al-ula, keuntungan tahun pertama lil inas, untuk anak-anak perempuan. Wasaniyah, keuntungan tahun kedua lidzukur, buat anak laki-laki. Awit taswiyah, atau sama, disamakan. Kama idza waqafa ala auladihi, sebagaimana orang mewakafkan sesuatu kepada anak-anaknya, bisyartin, dengan syarat alla yufaddila ahadan ala ahadin, dengan syarat tidak ada anak yang lebih banyak daripada yang lain, semuanya sama gitu. Ala adla, tidak, dengan syarat tidak ada yufadzila, dilebihkan ahad dan salah seorang daripada anaknya, ala ahadin, daripada orang lain, daripada anak yang lain. Fi qadrin nasibi, tidak boleh dilebihkan satu dengan yang lain, fi qadrin nasib, dalam jatah bagian mereka yang dapatkan dari tanah wakaf atau dari barang wakaf tersebut. Wa nahwi dzalika, atau sejenis itu, dalam arti ya semuanya. Saya wakafin ini rumah untuk misalnya untuk apa namanya Haji Fulan dan Haji Fulan, Haji Andre dan Haji Malik, mereka punya anak didik, mereka dapat sebagian-sebagian. Jadi 50% rumah Haji Malik itu manfaatin buat anak-anak santrinya, Haji Andre juga setengahnya dimanfaatin. Gitu. Jadi berbagi. Taswiyah. Wa atau awit tafdil, atau juga dilebihkan. Kama idza qala, seperti orang mengatakan, waqaftu ala auladi ala anna lidzakari mislu hadzil unsayaini wa nahwi dzalik. Saya wakafin ini buat anak-anakku, ala anna lidzakar, bahwasanya nanti pembagiannya lidzakari, untuk anak laki-laki, mislu hadzil unsayaini, mendapatkan jatah dua anak perempuan. Wa nahwi dzalika, atau sejenis. Wa wajhu dzalika kulluhu, dan dalil untuk apa yang kita sebutkan bahwa wakaf ini sesuai dengan syarat pewakif, annal waqfa tamliku manafi'il mauquf, bahwasanya wakaf itu tamlik, memberikan kepemilikan manafi'il mauquf, manfaat dari barang yang diwakafkan. Fa'tubiro qawlul mumalliki kal hibati, maka yang jadi standar itu adalah qaulul mumallik, perkataan orang yang memberikan kepemilikan tersebut. Kal hibati seperti hibah. Wallahu alam. Far'un idza jahila syartul waqifi fil maqadir. Kalau ada orang idza jahula. Karena kalau jahila fa'ilnya siapa nih? Idza juhila syartul waqifi fil maqadir. Kalau ada orang dibilang, "Ini wakaf nih. Wakaf dari siapa? Haji Fulan. Dulu wakafnya berapa-berapa?" Nah, itu dia kita lupa tuh. Dulu Haji Fulan tuh bilangnya wakaf doang. Apa dia punya catatan apa enggak? Ya kita enggak tahu. Pokoknya tidak diketahui. Idza juhila, kalau tidak diketahui syarat al-waqif fil maqadir, untuk kadar berapa yang diwakafin kepada fulan, berapa fulan, kita enggak tahu nih. Idza jahula, idza jahula, kalau kita enggak tahu berapa syarat wakaf, ay fi kaifiyati tartim, atau juga bukan cuma soal jatahnya berapa-berapa, tapi fi kaifiyati tartim, kita juga enggak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Lin aidami kuttabil waqfi, karena ketiadaan para penulis wakaf. Kalau sekarang penulis wakaf notaris gitu. Biasanya ya, orang kaya biasanya. Orang kaya kalau mau mati dia ngasih wakaf. Ya kalau wakaf kan enggak mesti tunggu mati gitu ya. Kapan aja boleh saya wakafin. Dan biasanya memang banyak wakaf yang terdaftar, tapi lebih banyak juga yang tidak terdaftar. Kutabul waqfi itu kan penulis wakaf kalau sekarang ya KUA sebenarnya. Karena Kementerian Agama adalah nazir secara umum dalam perwakafan di Indonesia. Dan Kementerian Agama sudah punya wakil-wakil di setiap KUA. Mereka tuh nazir. Kalau kemudian nggak ada catatannya, dia waktu wakaf nggak bilang ke kementerian, nggak bilang ke KUA, langsung wakaf aja. Tapi ada suratnya ditandatangani kan begitu. Nah, tapi ini bagaimana kalau ada orang wakaf yang enggak ada tulisannya. Cuman orang tahu ini wakaf. Cuman berapa jatahnya, siapa duluan, siapa belakangan, juhila, tidak diketahui. Li'a'lin aidami kutabil waqfi, karena tidak ada penulis wakaf. Wa'adami syuhud, enggak ada saksinya juga. Qala Rafi'iyyu, kata Imam Ar-Rafi'i, wa tabi'ahun Nawawiyyu fi Rawdhati, dan diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah At-Talibin. Kalau Raudhatul Talib ini ringkesan dari kitab Asy-Syarhu Al-Kabir. Imam Ar-Rafi'i Asy-Syarhu Al-Kabir itu punya kitab Syarhu Kabir, kemudian diringkas oleh Imam Nawawi namanya kitab Raudhatul Talibin. Imam Ar-Rafi'i juga punya kitab Al-Muharrar fi Fiqh Syafi'i, kemudian diringkas lagi oleh Imam Nawawi namanya Minhajut Talibin gitu. Al-Muharrar. Fathul Aziz itu nama lain daripada Asy-Syarhul Kabir. Kata Imam Ar-Rafi'i, dan yang itu juga diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdhatut Talibin, tuqsamul gullatu bainahum bisawiyah. Kalau enggak ada catatannya, kita nyari-nyari catatan si puwakaf itu enggak pernah ketemu, maka tuqsamu al-gullatu ayil gullah, diberikan, dibagikan keuntungan daripada barang yang diwakafkan tersebut, bainahum, di antara mauquf alaihi bisawiyah, secara sama. Jadi tidak ada yang lebih, jadi sama semuanya. Wa haka ba'duhum, dan sebahagian ulama Syafi'i menceritakan atau meriwayatkan annal wajh, bahwasanya pendapat yang benar gitu, al annal wajha al-waqfu hatta yastadihu. Annal wajha, bahwa pendapat yang benar, maksudnya pendapat yang bagus itu al-waqf. Wal-waqf maksudnya tawakuf. Tahan dulu, ini barang wakaf. Iya benar barang wakaf. Cuman kita enggak alokasin kemana-mana. Kenapa? Karena tulisan wakafnya belum ketemu. Syarat pewakafnya belum kita tahu. Yaudah ini kita berhentiin dulu. Al-waqfu hatta yastadihu. Kita wakaf, kita tahan dulu sampai emang benar-benar ayastaleh. Mereka nih mauquf alaih ini benar-benar namun syarat pewakaf gitu. Wa huwal qiyasu, dan ini adalah qiyas. Qiyas apa namanya? Qiyas itu dalam arti qiyas syar'i, dalam arti ini hukum hukum defaultnya. Bahwa ya selama tidak ada syaratnya, ya udah kita tahan dulu. Wal qailu bihadza huwal imam, dan yang mengatakan pendapatnya adalah imam. Maksudnya imam itu kalau disebutin imam berarti Imam Al-Juwayni. Imamul Haramain Al-Juwayni. Wa hamma wa mahallul qisma bainahum bisawiyah. Kondisi di mana kata Imam Ar-Rafi'i kita bagi aja secara sama begitu jatahnya. Idza, itu kondisinya itu idza kana al-mauquf fi aidihim. Kalau memang barang wakaf itu dipegang sama mereka, entah suratnya sama mereka, barangnya ada sama mereka, atau di bawah penguasaan mereka. Fa in kana fi yadi ba'dihim. Artinya kan begini nih. Ini benar tanah wakaf, benar Pak Haji. Siapa yang wakafin? Haji Fulan, kapan, tahun sekian. Katanya buat siapa? Kita sih tahunya cuma buat anak-anaknya, gitu. Terus berapa jatahnya tiap anak katanya? Nah, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu berapa jatahnya. Maka kata Imam Ar-Rafi, ya udah dibagiin semuanya. Manfaatin barang sesuai dengan nilai yang sama. Artinya kalau barang ini, tanah ini luasnya 1000 meter, anaknya 10, berarti anaknya manfaatin 100 meter, 100 meter, 100 meter. Kan begitu. Jadi nggak usah ditahan. Ya udah manfaatinnya 100 meter, 100 meter. Itu kondisinya kalau tanah tersebut memang dipegang sama 10 anaknya itu. Anak-anaknya megang semua, tahu, menguasai. Fa in kana fi yadi ba'dihim, tapi kalau yang menguasai tanah tersebut, barang wakaf tersebut cuman sebahagian daripada mauquf alaih, cuman sebagian dari mereka doang. Artinya cuman 5 orang lagi enggak megang begitu, fal qawlu qawluhu. Maka perkataannya adalah perkataannya, maka yang jadi standar adalah perkataan siapa nih? Apa namanya? Perkataan si pewakaf. Lau kana al-waqifu hayyan raja'a ilaihi. Kalau pewakifnya masih hidup, kita minta penjelasan sama si pewakif. Dzakarahu al-Baghawi. Jadi perkataannya perkataan si pewakaf. Kalau tanahnya atau kalau barang wakafnya dipegang oleh sebahagian, bukan semuanya. Maka yang jadi standar adalah perkataan si pewakaf. Kalau hidup kita wajib merujuk. Haji kemarin katanya wakafin ini rumah. Bagaimana jatahnya seberapa-seberapa. Kan begitu. Tapi kalau mati gimana? Dzakaruhu al-Baghawi, disebutkan oleh Imam al-Baghawi wa sahibul muhadzab, dan juga sahib al-muhadzab Imam al-Syirazi. Qala al-Rafi'i, kata Imam al-Rafi'i, walau qila. Kalau dikatakan la ruju'a ilaihi kal ba'i idza ikhtalafa al mushtariyan minhu lam yab'ud, kalau kemudian dikatakan enggak bisa rujuk lagi, kal ba'i seperti masalah kal ba'i seperti pedagang, idza ikhtalafa al mushtariyan, kalau memang dua pembeli itu ribut dalam masalah barang, lam yab'ud, itu pun penjelasan yang tidak terlalu jauh. Tidak jauh itu maksudnya ya bisa juga dibilang begitu. Artinya kan satu ulama bilang katanya kalau emang itu ada di salah satu, dipegang oleh salah satu mauquf alaihi, maka rujuk aja si pewakafnya kalau memang masih hidup gitu. Tapi kata Imam Rafi, rujuk ini masalahnya barang udah dibeli, kayak jual beli, barang udah dibeli, yang ribut itu pembelinya. Ya udah urusin aja pembeli itu berdua. Enggak usah balik lagi ke penjual, nggak usah balik ke pewakaf, itu yang diwakafin aja, yang suruh pada diskusi itu. Nah, itu juga penjelasan lamnya yang tidak jauh daripada pakemnya Syafi'i. Qala an-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan as-shawabu, pendapat yang benar, ar-ruju' ilaihi, kita langsung merujuk kepada si pewakaf. Wal farqu zahir, dan bedanya jauh. Jadi kata Imam Ar-Rafi kan sama kayak jual beli. Orang barang udah dibeli, ya udah yang ribut pembeli aja itu urusin, enggak usah. Ah, kata Imam Nawawi, wal farqu dengan jual beli. Kalau kesepakatan dalam arti yang tidak biasa, perbedaan dalam jual beli itu sangat sedikit. Dan kalaupun memang ada, ya betul ributnya cuma pembeli aja. Karena penjual sudah lepas kepemilikan dan sudah sah akad jual belinya. Sedangkan wakaf itu terikat dengan syarat yang diomongin oleh pewakaf. Maka kalau dia masih hidup, kita kudu kejar gitu. Kudu cari itu. Kudu ditanyain dulu mewakafin buat apa. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Al-Syafi'i, qultu, saya sih bilang begini. Wa maqalahu an-Nawawi, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dzakarahu Ruyani wal Mawardi, itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Ruyani juga Imam Al-Mawardi. Wa sarraha, keduanya Imam Ar-Ruyani dan Imam Al-Mawardi menjelaskan bi annahu yuqbalu qawluhu bila yamin. Bahwa perkataan pewakaf itu nanti kalau kita minta itu dia ngomong, perkataannya itu bila yamin tanpa perlu disumpah. Wazada, kemudian keduanya menambahkan bi annahu idza matal waqifu, kalau si pewakaf itu wafat, yurja'u ay yarji'u ila warasatihi, maka yang dirujuk, yang diminta kaulnya, syaratnya adalah si pewaris. Pewaris, ahli waris, anak-anak. Ahli waris dulu. Wakafnya gimana? Wakafnya itu jatuhnya berapa-berapa, haji fulan sekian, haji fulan sekian. Kan begitu. Fa in lam yakun lahu warasah, kalau enggak ada ahli warisnya, wa kana lahu nadhirun min jihatil waqifi, dan nadhir dan si pewakif punya nadhir, punya pencatat. Nadhir itu yang mengelola sebenarnya ya bahasanya. Kita KUA di sini ada. Wa kana lahu nadhirun, dan dia punya nadhir min jihatil waqifi, dari sisi waqif, ruji'a ilaihi, maka datangin ke nadhirnya. Wala yarja ilal mansubi min jihatil waris, dan tidak bisa kita merujuk kepada al mansub min jihatil waris. Al mansub min jihatil waris itu adalah orang yang mansub, dalam arti diangkat oleh orang-orang, begitu. Gimana sinyalnya? Orang yang diangkat oleh orang-orang untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut. Artinya kalau ada nadhir, jadi si pewakaf ini sudah bikin nadhir. Nadhirnya Kementerian Agama, KUA. Tapi di sisi lain, tanah tersebut juga ada orang yang mansub. Orang mansub itu orang yang dinisbatkan tanah tersebut, harta tersebut kepada dia. Tapi dia bukan nadhir. Nah, maka al-mansub tidak punya apa-apa. Kalau si wakif punya nadhir. Tapi kalau si wakif nggak punya nadhir, ya mansub itu yang ditanya. Tapi kalau punya nadhir, maka mansub tidak berarti apa-apa. Yang ditanya itu si nadhirnya. Falau ikhtalafan nadhiru wal warithu. Kalau seandainya nadhir itu, kalau sekarang kan dari Kementerian Agama, KUA, itu berbeda. Wal warithu dengan waris. Jadi kata anak keturunannya, dulu bapak wakafinnya buat Haji Fulan sama Haji Fulan. Itu Haji Fulan tuh buat Haji Mahmud sama Haji Andre sama Haji Sulaiman. Haji Muin kagak dapet gitu. Jadi cuma 3 orang doang, Haji Mahmud, Haji Andre, Haji Sulaiman. Itu bapak bilang begitu, kata anaknya. Tapi kata si Nadir, ini catatan saya. Haji Munim juga dapat ini. Jadi 4 orang yang dapat wakaf gitu. Fa hal yarji'u ila an-nadhiri? Maka siapa yang mesti dirujuk atau diambil perkataannya nadhir, yaitu si pencatat wakaf itu nadhir, awil waris atau anak cucunya, apa keturunannya, ahli warisnya. Fihi wajhani, dan hal ini ada dua pendapat. Cuman enggak dijelasin nih siapa yang diambil nadhir atau warisnya. Qala Asy-Khatib Asy-Syarbini fil Mughni al-Muhtad, law wujida al-warith wa an-nadhir fa an-nadhir. Nadhir yang diambil, kata Imam Asy-Syarbini dalam Mughni al-Muhtad. Tapi nadhir ya, karena nadhir itu ada pihak yang tidak punya kepentingan sama sekali. Kepentingannya hanya menjalankan tugas. Tapi kalau waris, warasah, bisa jadi ada kepentingan tuh. Ya gue gak usah kasih Haji Fulan, ntar kalau Haji Fulan dapat wakaf, ya harta buat warisan gue kan makin dikit. Gitu. Jadi kemungkinan adanya kepentingan itu membuat nadhir yang dimenangkan oleh Imam Asy-Syarbini. Jadi nadhir. Walau ikhtarafan nadhiru wal mawkufu alaihi. Tapi kalau kemudian yang berselisih adalah nadhir dan orang yang mendapat wakaf. Haji Andre, dulu Haji Fulan wakafin buat aneh, kata Haji Andre. Ini buat aneh sama anak-anak aneh. Dulu diwakafin begitu. Kata nadhir, enggak, ini catatan saya. Yang wakaf itu ya benar Pak Haji Andre, cuman ada orang lain juga ini. Ada 2-3 lagi kan gitu. Fahal yarji fafihi alwajhani, di sini juga ada 2 pendapat. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa yarji'u ila adati man taqaddama an-nadhira min an-nuzar. Maka ini kembali kepada kebiasaan man taqaddama an-nadhira min an-nuzar in ittafaqat 'adatuhum. Taqaddama apa taqaddumi? Wayarji ila adati man taqaddama an-nadhir min an-nuzar in ittafaqat 'adatuhum, maka dikembalikan kepada kebiasaan kebiasaan man taqaddama an-nadhir, kebiasaan orang yang mendahulukan nadhir, in ittafaqat 'adatuhum, kebiasaan. Coba kita baca. Qala al-Imam Ibn Hajar footnote-nya rahimahullah fi tufha wa in lam ya'rif lahum 'adah sawwa bainahum illa an tatruda al-'adat al-ghalibah bi tawafuti bainahum. Sebenarnya intinya kembali ke kebiasaan. Biasanya di sini orang kalau wakaf pakai nazir atau enggak ustaz, enggak pakai nazir, biasanya langsung aja ngomong. Maka kalau kayak gitu kan omongannya tuh mauquf 'alaihi kan. Tapi kalau kebiasaannya memakai nadhir, ya nadhirlah yang didahulukan. Begitu. Ini tafaqat adatuhum. Kalau memang kebiasaannya sama. Tapi kebiasaan wakaf di kita tuh beda-beda. Enggak punya kebiasaan yang sama. Walau arafna al-waqfa, walam na'rif arbab al-waqfi. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa ini barang wakaf. Walam na'rif arbab al-waqfi. Dan kita enggak tahu siapa pewakifnya. Qala al-Ghazali wa ghairuhu. Imam Al-Ghazali mengatakan wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Ghazali juga mengatakan ju'ila ka waqfin lam yadhkur masrafahu. Arbab al-waqfi itu maksudnya mauquf 'alaihi. Jadi ini barang wakaf Haji Fulan, cuman enggak tahu kemana siapa, kepada siapa wakafnya. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Ghazali juga mengatakan ini ju'ila, maka wakaf yang tidak ditetapkan atau tidak diketahui kepada siapa wakaf ini, ju'ila dijadikan ka waqfin seperti wakaf lam yadhkuru masraf, lam yudhkar masrafuhu, yang tidak disebutkan masrafnya, mutlak begitu. Fayakunu ka waqfin mutlakin, maka sama hukumnya seperti wakaf mutlak. Kadza naqalahu An-Ghazali, kadza naqalahu An-Nawawi 'an Al-Ghazali, itulah yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dari Imam Al-Ghazali. Wa huwa sahwun. Tapi nukilan Imam Nawawi ini sahwun. Ini enggak benar nukilannya, begitu maksudnya. Wa inna maqala Al-Ghazali. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Isni ngomong, katanya kalau emang pewakaf mewakafkan cuman tidak disebutkan kepada siapa wakaf itu, Kata Imam Al-Ghazali itu diberikan, ya dijadikan wakaf mutlak. Ini oleh Imam Nawawi yang dia nukil dari Imam Al-Ghazali. Tapi wahwa sahun, men kayaknya Imam Nawawi ini lalai ya, ngantuk kayaknya tuh gitu. Sahun. Wa inna maqala Al-Ghazali, sesungguhnya Imam Al-Ghazali itu ngomongnya begini, innahu kamun qati'il akhir. Waqaf ini jadinya seperti munqati'il akhir. Fayakunul waqfu su'ihan, waqafnya jadi sah. Cuman karena ini munqati'il akhir, maka ya selesai sudah waqafnya, ketika waqafnya kan jadi batal. Munqati'il akhir kan jadi batal. Atau kalau enggak batal, ya masrafuhu baitul mal. Maka diserahkan itu wakaf munqati'il akhir kepada baitul mal. Sebagaimana sudah kita baca bahas di syarat yang kedua. Syarat wakaf yang kedua, ayyakuna ala aslin mawujud au far'in la yanqati'. Asalnya mawujud tapi faranya tidak ada. Kalau faranya tidak ada kan aslinya batal. Tapi kalau kalimatnya mutlak, maka wakafnya diserahkan ke Baitul Mal ketika orang yang mendapat wakaf tersebut sudah tidak ada. Gitu. Kamun qati'il akhir, seperti munqati'il akhir. Fayakunul waqfu sahihan, maka wakafnya jadi sahih, jadi sah. Ya cuman jadinya ke Baitul Mal. Cuman Baitul Mal gair muntazim sekarang. Baitul Mal itu enggak ada. Sekarang pun enggak ada Baitul Mal. Sama seperti orang masalah waris kan. Kalau warisan aul apa rot itu kan, kalau kelebihan jatah, tapi jatah ashabul furud udah enggak ada. Ashabul furud udah dapat semua, asobahnya enggak ada, tapi masih ada sisa jatahnya. Kan mestinya ke Baitul Mal. Cuman kan enggak ada sekarang Baitul Mal tuh gair muntazim. Fayakunu sahihan. Yuqrab yusrafu li aqribail waqifi. Oh iya, diserahkan kepada kerabat pewakaf ketika si al-mauquf alaihi wafat gitu. Iya benar-benar. Ini kan syarat yang kedua, kemarin kita udah singgung tuh. Ila aqrabin nasi ila al-waqifi yawm inqiradil mauqufi alaihim. Kalau wakafnya munqati'il akhir, wakafnya sahih kalau memang teksnya atau redaksi wakafnya mutlak, tapi nanti setelah inqiradul mauquf, setelah mauquf alaihnya hilang atau mati, maka harta wakaf tersebut diserahkan kepada kerabat pewakaf yang ada ketika si al-mauquf alaihi wafat. Dan kerabatnya itu diserahkan kepada kerabat yang miskin, yang fakir. Wa ilhaquhu bil waqfil mutlaq yaqtadi 'adam sihah. Kalau itu kita kategorikan sebagai wakaf mutlak, yaqtadi 'adam sihah, maka itu menunjukkan bahwa wakaf tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada syarat wakaf yang tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Aslin mawjud au far'in yalain qati. Kalau gua wakafin nih, enggak boleh itu begitu. Itu mutlak tuh. Kalau yang namanya wakaf harus ada alokasinya kepada siapa. Asl mawjud atau far'in la yanqati, kan begitu. Nah, berarti ini kata Imam Taqiyuddin Alis, Imam Nawawi kayaknya salah dan nukil kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu enggak ngomong wakaf mutlak. Imam Al-Ghazali itu ngomongnya ini seperti wakaf munqati'il akhir gitu. Lianna al-asah, karena pendapat yang paling sahih fil waqfil mutlaq, karena memang pendapat yang paling sahih dalam masalah wakaf mutlaq. Wakaf mutlaq itu wakaf tapi tidak dijelaskan mauquf alaihinya. La yasih itu yang paling benar tuh, bahwa itu wakaf tidak sah. Annahu la yasih. Wallahu a'lam. Faslun far'un. Hal yasihu ay yukifa syakhsun ala nafsihi wa in dhakara ba'dahu masrafan. Apakah tanggung ini satu paragraf lagi ya. Besok kita masuk bab baru namanya bab hibah. Hal yasihu, apakah sah ayyukifa syakhsun, kalau orang mewakafkan dirinya, ayyukifa syakhsu ala nafsihi, mewakafkan seseorang dirinya, wa in dzakara ba'dahu masrafan, walaupun setelahnya dia nyebut masraf. Qala jama'atun minal ashab, jamaah kelompok daripada ashabu syafi'i mengatakan sah. Jadi dia wakafin dirinya. Minhum Az-Zubairi, di antara mereka ada Imam Az-Zubair wa Ibnu Siraj wa Ibnu Suraj, wastahsanahu Ar-Ruyani, dan itu dihasankan oleh Imam Ar-Ruyani. Ya ini sih baik-baik aja. Wahtaju lidzalika, dalil daripada itu bi anna Utsman radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu. Jadi maksudnya dia wakafin barang kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. Ini saya wakafin tanah ini buat siapa? Buat saya. Apakah boleh dia ngewakafin barang buat dirinya? Kata jamaah sekelompok apa kelompok daripada ashabu syafi'i, ya sah itu. Di antara mereka Zubairi wa Ibnu Suraj, Imam Ibnu Suraj wasah wastahsanahu Ruyani, dihasankan oleh Imam Ar-Ruyani, wahtaju lidzalika, dan mereka berdalil dengan ini, alasannya dengan apa? Bi anna Utsman, Abu Sayyidina Utsman radhiyallahu an, lamma waqafa bi'ra rumah, ketika Sayyidina Utsman mewakafkan bi'ra rumah. Rumah itu sekarang enggak ada. Dulu ada di pintu nomor sekian dari Masjid Nabawi. Dan Nabi Muhammad minum dari sumur. Dan sumurnya apa? Sumurnya itu ada di kelilingnya itu ada kebun kurma juga. Dan itu kebun kurma terbaik Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Di antara kebun kurma yang beliau punya. Lama waqafa bi'ru rumah qala, beliau mengatakan dalwi fiha kadala'il muslimin. Cidukanku di sini ya sama seperti mana cidukan orang-orang muslim. Maksudnya ya wakaf ini kan wakaf, orang-orang muslim ngambil. Ane juga sama kayak orang muslim lain, jadi boleh ngambil wakaf ane begitu. Wa sahihu, tapi pendapat yang sahih. Wa nasu alaihi syafi'i, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i annahu la yajuz, enggak boleh. Orang kalau wakaf ya harta wakaf enggak boleh dimanfaatin buat dirinya sendiri, enggak boleh. Li'anna ma'nal waqf, karena yang namanya ma'nal waqf, tujuan, maksud daripada waqf, tamlikul manfaati qat'an, memberikan kemanfaatan. Manfaatnya diberikan, qat'an secara qat'i terputus. Enggak boleh minta lagi. Wa syakhsu la yumallik nafsahu, dan seseorang tidak bisa memberikan kepemilikan buat dirinya sendiri. Bittifaqil uqala, dengan kesepakatan seluruh orang yang bisa mikir. Orang yang bisa mikir kan enggak mungkin. Orang kalau punya otak mana iya orang ngasih buat diri. Kalau mau ngasih buat diri sendiri enggak usah pakai wakaf. Ya udah ngambil aja kan. Kalau dengan wakaf kemudian dia menganggap bahwa dia juga bagian dari orang yang bisa mengambil harta wakaf tersebut, orang kagak ada yang mikir ke situ. Walihada, dan karena inilah yasih ayyabi amin nafsihi, maka itu karena dengan pendapat ini bahwa dia enggak bisa memberikan kepemilikan kepada dirinya, orang enggak bisa kan jual barang buat dirinya sendiri. Saya jual buku ini seharga 50 ribu kepada diri saya sendiri. Kan enggak bisa. Orang PA namanya kan. Wal jawab, adapun riwayat Sayyidina Utsman kita jawab nih. Wal jawabu anna, jawaban terhadap riwayat Sayyidina Utsman bahwa dia memanfaatkan, mengambil manfaat dari sumur yang dia wakafkan, lam yakul dzalika syartan anna Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman tidak menyebut bahwa ini syarat. Saya wakafin sumur ini dengan syarat saya bisa ngambil. Enggak ada syarat ini tuh. Walakin akhbara anna lil waqif, bahwasanya hadis ini memberikan informasi anna lil waqif, bahwasanya bagi orang yang mewakafkan ayyantafi'a, boleh mengambil manfaat bil auqafil ammah, terhadap wakaf yang jihah ammah, jihah umum. Wakafin karpet buat masjid. Boleh enggak saya sholat? Boleh. Bukan karena saya ngambil, bukan saya mensyaratkan bahwa wakaf itu harus buat, enggak. Tapi karena ini wakafnya terhadap jihah ammah, maka saya juga bagian daripada jihah ammah tersebut, boleh ngambil wakaf. Pada intinya kalau wakafnya muayyan, enggak bisa ke dirinya. Artinya yang masalahnya itu si pewakaf boleh mengambil manfaat daripada harta wakaf yang dia wakafin sendiri dalam konteks wakafnya wakaf umum. Dia wakafin peralon buat masjid, dia manfaatin karena dia mau wudhu. Ya enggak apa-apa. Orang mikir juga bisa. Tapi kalau dia wakafin, saya wakafin tanah ini buat diri saya sendiri, ini orang PA itu namanya. Kan enggak boleh orang jual buat dirinya sendiri, kan enggak bisa. Salati fil buk'ati allati ja'alaha mahya, seperti salat di bukah, di spot tanah, sebidang tanah, ja'alaha, yang dia wakafin buat jadi masjid. Wal farqu bainal awqafil amma wal khasah, bedanya antara wakaf ammah dengan wakaf khusus. Annal ammah, bahwasanya wakaf untuk jihah umum, jihah yang umum, adat ila makanat alaihi minil ibaha, itu kembali kepada apa yang mesti barang itu bisa berikan, minal ibahati, daripada kebolehan. Ya kan, barang itu memang diwakafin untuk umum dan saya bagian daripada umum itu, maka boleh saya ambil manfaatnya. Bikira fil khosa, berbeda dengan wakaf yang khusus. Si pewakif enggak boleh kemudian ngambil manfaat barang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut besok pembahasannya tentang wa kullu majibatuhu, yaitu bab hibah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mohon koreksi dari para guru, dari para asatidz, dari para tokoh ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon koreksi bisa melalui kolom komentar, kolom atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Termasuk kepada teman-teman sarjana muslim, saya mohon koreksi. Dan bagi para teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah jam 9 nanti kita live lagi pembacaan kitab Jawahir Kitab Tauhid Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.